Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati dan amalan kalian. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Oleh karena itu sudah merupakan perkara yang sangat penting bagi setiap kita yang mengharapkan kedudukan di sisi Allah, yang menginginkan kebaikan dan kemuliaan yang ada di sisinya, untuk selalu mengoreksi, memuhasabah bagaimana keadaan hati kita ini, yaitu bagaimana keyakinan-keyakinan yang ada di dalamnya. Sudahkah tertanam di dalam hati ini akidah yang sahihah, atau masih ada di dalam hati ini keyakinan-keyakinan yang sesat? Kita mengoreksi dari diri kita sendiri, hati kita sendiri, masih adakah sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Entah itu yang namanya hasad, entah itu yang namanya hiqd, dengki, apa yang semisalnya dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Periksa hati kita masing-masing. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala menilai kita dengannya. Demikian pula amalan-amalan kita. Sudahkah sejalan dengan apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan? Meninggalkan apa yang dilarang olehnya? Itu pun yang hendaknya kita mengoreksi dan mengintrospeksi. Karena sekali lagi itulah yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Maka sebagaimana dalam khutbah Jumat yang lalu kita menyebutkan adanya 5 perkara yang bisa merusak hati seorang hamba, yang telah kita terangkan 3 yang pertama darinya, yaitu at-ta'alluq bi ghairillah, kebergantungan kepada selain Allah. Ini inti kerusakan. Yang kedua adalah at-tamanni, suka berangan-angan. Tidak suka dengan tindakan yang nyata, tapi senangnya dengan impian dan angan-angan. Ini juga merusak. Dan yang ketiga adalah kasratul khultah, terlalu banyaknya bergaul tanpa memperhatikan siapa yang kita temani. Ini pun perkara yang sangat membahayakan. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan 2 yang terakhir, yaitu yang keempat adalah kasratut ta'am wa kasratus syiba', terlalu banyaknya makan, terlalu seringnya perut ini dibuat kenyang. Itu pun sesungguhnya sangat membahayakan kondisi jantung dan hati kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menyifati hamba-Nya yang bertakwa, yang menjadi pewaris al-jannah yaitu dengan sedikitnya mereka di dalam urusan at-ta'am. Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka dari yang namanya berlebih-lebihan. Qala Allah ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Al-Muqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam ma mala'a adamiyyun wi'an sharran min batnih bihasbi ibni adam ukulatun yuqimna sulbah fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafas. Tidaklah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia itu mengisi bejana tempat penampungan yang paling buruk daripada perutnya. Perut ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat menyimpan yang paling buruk. Kalau enggak diisi penyakit, kebanyakan juga penyakit. Sehingga harus pandai-pandai mengisinya. Kemudian beliau bersabda, bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbah. Cukuplah manusia ini beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Sesungguhnya itu sudah cukup kata Nabi SAW. Baikkan ala mahala, kalau memang tidak bisa tidak harus diisi, dipenuhi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan yang sangat bagus dan indah bagaimana kita memenuhi perut kita ini, yaitu fasulusun li ta'ami, isilah sepertiganya untuk makanan, wa thulutsun li syarabi, sepertiganya untuk minuman, wa thulutsun li nafasi, dan sepertiganya lagi biarkan untuk nafasnya. Qala al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah di dalam syarah hadis ini beliau berkata, hadzal hadis aslun jami'un li usuli tibbi kulliha. Hadis ini adalah kaidah yang pokok, prinsip yang pokok yang menggabungkan semua prinsip-prinsip pengobatan. Siapa saja yang ingin kesehatan pada dirinya, maka hendaklah dia amalkan hadis ini. Nah, karena yang namanya prinsip pengobatan itu dikatakan oleh para ulama kita ada tiga. Yang pertama adalah hifdzus sihah, menjaga kesehatan. Yang kedua adalah daf'ul madarah, menolak yang namanya penyakit yang bisa membahayakan. Dan yang ketiga adalah yaitu al-istifraq, menghilangkan segala unsur yang merusak bagi tubuh. Yang tiga prinsip ini terkandung di dalam ayat dan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Makan dan diminum diperlukan untuk menjaga kesehatan dan menahan diri dari berlebihan, mengaturnya dalam keadaan seimbang. Itu pun diperlukan demi menjaga penyakit dan menghilangkan apa yang bisa membahayakan. Oleh karena itu, penting bagi kita kaum muslimin di dalam urusan makanan dan minuman ini untuk memperhatikan bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena ingatlah bahwasannya Islam ini Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sempurna. Segala apa yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia ini ada bimbingan di dalamnya. Segala apa yang bisa menyelamatkan manusia dari segala bahaya yang ditakutinya juga ada penjelasannya di dalam Islam, seperti dalam pembahasan makan dan minuman ini. Dan di sana masih banyak lagi adab-adab yang perlu diperhatikan oleh setiap kita di dalam urusan makan dan minum. Yang subhanallah, perkara ini banyak dianggap remeh oleh manusia. Urusan halal dan haram seakan-akan tidak lagi jadi prioritas. Adab dalam makan dan minum juga tidak sama sekali menjadi sesuatu yang penting bagi mereka, sehingga banyak dari mereka yang makan tanpa berpikir, langsung dimakan. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang makan tanpa berpikir maka syaitan akan ikut makan bersamanya. Makan dengan enaknya, pakai tangan kiri, enggak lagi memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Padahal wajib makan itu dengan tangan kanan, membaca basmalah, menutupnya dengan zikir alhamdulillahilladzi at'ama wa saqani hadza wa razaqani min ghairi hawli min wala quwwah. Tapi lihat, banyak yang tidak memperhatikannya. Begitu pula tata cara makannya. Apalagi kalau mau dilihat kadar dan kualitasnya tidak karuan. Sehingga jangan heran kalau kemudian banyak menimbulkan apa? Permasalahan penyakit pada tubuh-tubuh manusia, terkhusus jantung mereka, hati mereka, sehingga berpengaruh pada apa? Amalan mereka, ibadah mereka, akibat tidak memperhatikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, dari apa yang bisa membahayakan jantung dan hati kita adalah kasratun naum, terlalu banyaknya tidur. Ini juga perkara yang sangat merusak. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala juga menyifati hamba-Nya yang bertakwa itu adalah yang sedikit dalam tidurnya di waktu malam. Qala Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun aqidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam al-jannah, dan mata air-mata airnya mengambil apa yang diberikan, yang dikaruniakan oleh Rabb mereka kepada mereka, bernikmat-nikmat. Lantaran apa itu? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang bertakwa itu dahulu sewaktu di dunia, orang-orang yang suka berbuat baik. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka juga orang yang sedikit sekali tidur di waktu malam, menghabiskan kesempatannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Yang namanya tidur memang suatu rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya kita bisa beristirahat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlih." Dan termasuk dari rahmat Allah adalah Allah jadikan untuk kalian adanya malam dan siang, untuk kalian beristirahat di waktu malam dan berusaha mencari karunia Allah di waktu siang. Nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu juga kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dari hambanya segala apa yang berlebihan. Sebagaimana yang disebut dalam ayat yang kita baca di awal, yaitu innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yaitu yang berlebihan. Termasuk di sini dalam urusan yaitu tidur. Nah, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis pernah memberi nasihat kepada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sambil memegangi pundaknya. Beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang lewat di suatu jalan. Pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah, yang kalau kita mau merenunginya, maka kita akan dapat di situ hikmah yang luar biasa. Dan itu adalah kunci kebahagiaan hidup kita di akhirat nanti. yaitu memposisikan hidup kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang selamanya. Menggambarkan perjalanan hidup kita di dunia ini laksana orang yang melakukan safar, safar menuju akhirat, sehingga tidak ingin terlalu banyak yang namanya beban dan ikatan, mengambil dari dunia ini sekedar apa yang dia butuhkan dalam perjalanannya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan harapan menjadi hamba yang lebih baik. Karena itulah yang bermanfaat buat diri setiap manusia ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat adalah hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak, kecuali seorang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, hati yang selamat, hati yang sehat, amalan yang saleh. Itu yang bermanfaat bagi setiap hamba ketika berhadapan dengan Rabbnya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, Allahumma la aisha illa aishil akhirah. Ya Allah, sungguh tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Karena itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi. Adapun dunia ini kebanyakannya adalah tipuan belaka. Qala Allah Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takwalah kalian kepada Rabb kalian. Wattaqu yawman la tajzi nafsun, atau inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Wattaqu yawman la tajzi, atau la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Takutlah akan suatu hari di mana orang tua tidak bisa menolong anaknya, dan seorang anak tidak pula bisa membela orang tuanya. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah menipu kalian kehidupan dunia ini, dan jangan pula menipu kalian si penipu itu, yaitu asy-syaitan. Nah, maka penting bagi kita untuk selalu mengoreksi dan memuhasabah diri kita, hati dan amalan kita. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala kebaikan yang kita harapkan. Kebahagiaan hidup hanyalah dengan beriman dan beramal saleh. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ingat, kehidupan yang baik itu hanyalah dengan beriman dan beramal saleh. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan kepada mereka balasan nanti di akhirat yang lebih baik daripada amalan mereka. Wa qala ta'ala wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi fil ardi fasad inna la yuhibbu al-mufsidin. Carilah, gunakanlah apa yang Allah berikan kepada kita ini sebagai bekal untuk akhirat kita. Walaupun jangan kita lupakan bagian dunia kita. Ambil sebatas apa yang dibutuhkan. Selebihnya gunakanlah untuk berbekal demi kebahagiaan akhiratmu. Berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepadamu. Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.